Randoya. Ada Neo Saridan, Lala, Widi, Widi, Munata. Munata. Ayo yang suka lagu hip hop. Nyanyi ya. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suku tuh gangguan-guan. Lihat jurus yang kan ku berikan. Jangan goyang, jangan goyang. Katakan kau atau serang, hubungan tidak semula ada. Tapi sekarang berjumpa bagaikan asam, semar mesem, semar mesem. Jurus yang sangat ampuh terbukti terpercaya. Aku paling gak suka kalau sendirian.